panggil aku Daddy. Kau panggil aku Mama. Aku kau panggil Papa. Kau panggil aku Dinda. Kau panggil aku Kanda. Satu, dua, dan tiga, Romeo bercinta. Kau panggil aku Yuli. Kau panggil aku Romi. Kau panggil aku Sinta. Aku kau panggil Rahma. Kau panggil aku Ratu. Kau panggil aku Raja. Satu, dua, dan tiga, Romeo bercinta. Walaupun hidup susah, kita bahagia. Makan nasi dan garam, kita selalu bersama. Satu, dua, dan tiga, kita berkasih mesra. Empat, lima, dan enam, hey, Romeo bercinta. Dan kau panggil aku Daddy, ya kan? Dan kau panggil aku Mama, ya kan? Aku kau panggil Papa. Kau panggil aku Dinda. Kau panggil aku Kanda. Satu, dua, dan tiga, Romeo bercinta. Walaupun hidup susah, kita bahagia. Makan nasi dan garam, kita selalu bersama. Satu, dua, dan tiga, kita berkasih mesra. Empat, lima, dan enam, hey, Romeo bercinta. Panggil aku Daddy. Kau panggil aku Mama. Aku kau panggil Papa. Kau panggil aku Dinda. Kau panggil aku Kanda. Satu, dua, dan tiga.